Terjadi tanpa seizinmu, Tuhan. Walau lewat badai dan cobaan berat, ku tahu Tuhan pasti menolong. Tuhan punya cara yang tak terpikirkan olehku. Tuhan punya jalan yang tak terpahami akalku. Ku yakin pasti rencanamu lah terbaik bagiku. Hatiku selalu percaya kepadamu. Dalam segala terjadi tanpa seizinmu, Tuhan. Walau lewat badai dan cobaan berat, ku tahu Tuhan pasti menolongku. Rencanamu lah terbaik bagiku. Hatiku selalu percaya kepadamu. Hatiku selalu